يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. Segala puji bagi Allah, Rabb yang Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Perkasa, yang membolak-balikan hati dan penglihatan para hamba, serta yang mengetahui segala yang tampak maupun yang tersembunyi. Sesungguhnya aku selalu memuji dirinya, baik pagi maupun sore hari. Aku pun bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Kalimat syahadat, saksian inilah yang menyebabkan diselamatkannya tiap orang muslim yang mengucapkannya dari azab neraka. Aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah Nabi yang dipilih olehnya. Semoga salawat selalu tercurah terus-menerus sepanjang hari kepada beliau, juga kepada keluarganya, serta para sahabatnya. Sungguh, mereka itu pantas mendapatkan kedudukan yang agung dan mulia. Tidak dapat disangsikan, hal yang terpenting bagi seorang muslim di dalam hidup kehidupan sehari-hari adalah mengamalkan sunnah Nabi SAW dalam tindak tanduk, perkataan, dan perbuatan, hingga semua masa hidupnya diwarnai keteladanan yang baik dan hakiki terhadap sunnah Rasulnya ini, yakni semenjak menjelang pagi sampai sore harinya. Zunnun al-Nusri rahimahullah berkata, salah satu tanda kecintaan hamba kepada Allah ialah dengan mutaba'ah mengikuti kekasihnya dalam tiap akhlak, perbuatan, perintah, dan sunnahnya. Al-Hasan al-Basri rahimahullah berkata, tanda-tanda kecintaan mereka kepada Allah adalah dengan mengikuti sunnah Rasulnya Muhammad SAW. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Al-Imran ayat 31. Sungguh tinggi dan rendahnya kedudukan mukmin diukur dengan kekuatan ittiba' mengikuti sunnah Rasul. Artinya, makin banyak sunnah yang ia jalankan, maka semakin tinggi dan terhormat pula kedudukannya di sisi Allah, Rabb semesta alam. Oleh karena itu, saya mengumpulkan pembahasan yang ringkas ini dalam rangka menghidupkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam praktik keseharian kaum muslimin, baik yang berkaitan dengan ibadahnya, tidurnya, makan dan minumnya, etika bergaul terhadap sesama, cara berdiskusinya, saat keluar masuk rumah dan masjid, berpakaian dan pada seluruh tingkah lakunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, kita langsung Zunnun al-Misri berkata, ini penting kalimat ini, salah satu tanda kecintaan kita kepada Allah ya dengan membuktikan melalui mutaba'ah atau ittiba', mengikuti kekasih Allah Ta'ala dalam beragam sektor akhlak, perbuatan, perintah dan sunnahnya. Jadi mutaba'ah itu tanda cinta. Karena seorang pecinta itu akan selalu menceritahu tentang yang dia cintai. Kalau yang benar kita mencintai, maka kita akan benar-benar mencari tahu terus tentang orang yang kita cintai itu, ya kan? Maka kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, maka kita akan terus semangat untuk menggali pengetahuan tentang Allah dan Rasulnya dan syariatnya. Ya. Al-Hasan al-Basri mengatakan, tanda-tanda kecintaan mereka kepada Allah adalah dengan mengikuti sunnah Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cinta Allah, kata Allah Ta'ala, maka ikutilah Rasulullah. Kalau kita ikut Rasulullah, akan ada dua balasan besar. Pertama, yaghfirkumullah. Kedua, yaghfir lakum dzunubakum. Pertama, Allah akan mencintai kita, dan cintanya Allah kepada kita itu masya Allah akan memberikan rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Memberikan rezeki di dunia, rezeki di akhirat. Memberikan ketenangan di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Makanya Allah, yang Allah cintai maka akan Allah ampuni dosa-dosanya. Ya. Dan Allah Ta'ala Ghafur Rahim. Disebut Ghafur Rahim, didahulukan Ghafur daripada Rahim. Karena kalau Allah sudah mengampuni seseorang, pasti Allah rahmati dia. Dan Rahim adalah nama Allah Rahim yang khusus untuk merahmati orang beriman. Adapun Rahman itu nama Allah merahmati, tidak khusus untuk orang beriman, untuk semua makhluk Allah Ta'ala. Ya, makanya tidak mungkin orang yang tidak beriman Allah ampuni. Ya, jadi Ghafur, pengampunan hanya untuk orang beriman. Rahim hanya untuk orang yang Allah ampuni, yang pastinya Allah ampuni itu pasti dia beriman. Gitu ya. Jadi step pertama itu diampuni dulu sama Allah. Makanya kalau di ayat lain, Tawwabur Rahim. Tawwab, Allah menerima taubat. Setelah Allah terima taubatnya, pasti Allah rahmati. Ya, makanya di kalau misalnya kita berlepas dari suatu dosa, kemudian bertaubat dan semacamnya, pasti setelah itu akan ada sesuatu yang indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Jadi tinggi dan rendahnya kedudukan kita itu diukur dengan kekuatan kita beriktiba mengikuti sunnah Rasul. Makin banyak sunnah yang kita jalankan, maka makin tinggi dan terhormat pula kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau misalnya ya, kita mencari ridha Allah meskipun dengan sukhtin nas atau sakhatin nas, kita mencari ridha Allah dengan meskipun manusia benci, maka Allah Ta'ala akan meridai dan akan menjadikan manusia ridha pada kita. Sebagaimana dalam hadis, barang siapa yang ingin meridai manusia dengan kemurkaan dari Allah, maka Allah akan jadikan ia bergantung pada manusia itu. Maksudnya bergantung itu lepas dari Allah Ta'ala, dan dia akan galau dengan manusia itu, bergantung dengan manusia itu. Misal seorang, misalnya pengajar ya, misalnya dia anak. Anda mencari keridhaan dari antum, ya, tanpa ridha Allah Ta'ala. Nah, maka Allah akan menghukum anda dengan bergantung pada keridhaan antum. Sehingga kebahagiaan dan kesedihan anda itu tergantung dari seberapa ridhonya antum kepada anda. Dan itu musibah itu. Ya, misalnya anda mencari ridhaan antum ya, terus ternyata antum kurang suka sama anda. Akhirnya anda pun kecewa gitu loh. Ngajar tuh juga, aduh, kecewa karena antum kok gak suka ya mana gitu. Tapi kalau misalnya anda mencari ridho Allah, dan semoga kita semua mencari ridho Allah, anda mencari ridho Allah, antum suka atau enggak, anda menjalankan tugas. Ya, dan Allah akan meridhoi anda kalau anda benar-benar beramanat menjalankan tugas. Dan Allah akan menjadikan antum ridho mana. Gimana tuh? Allah ridho, dan Allah akan menjadikan makhluknya ridho. Itu jauh lebih baik daripada kita mencari keridhaan manusia bergantung pada ridha manusia. Akan susah, pahit, gak enak. Ya jadinya makanya kita semua mengkaji ngaji seperti ini tidak untuk sebagaimana yang sebagian orang, tidak untuk mencari akhwat. Karena ada kayak gitu. Makanya ada poster, aku mengaji karena aku sadar aku bodoh, bukan untuk mencari akhwatnya. Aku mengaji bukan karena untuk mencari akhwat, atau mencari perhatian akhwat, atau supaya akhwat yang caranya itu bilang kita itu anak ngaji sehingga boleh dilancarkan nanti tamaran dan semacamnya. Ya. Ini bagi yang muda-muda aja Pak, oh yang udah apa darma. Oke, baik ya. Kita menuju ke berikutnya, renungkanlah uraian pada para Mas Ali. Renungkanlah uraian pada para berikut. Bagaimana seandainya salah seorang di antara kita mengalami musibah berupa kehilangan harta, pastilah dia akan begitu peduli, bersedih, serta bersungguh-sungguh mencarinya sampai mendapatkannya kembali. Namun sayangnya, betapa banyak sunnah yang hilang dalam kehidupan kita tanpa pernah disadari dan dipedulikan. Apakah kita bersedih atasnya sampai berusaha sekuat tenaga mempraktikannya dalam kehidupan nyata? Sungguh, pengagungan terhadap materi melebihi pengagungan terhadap sunnah merupakan musibah yang melanda kehidupan manusia sekarang. Jika dikatakan kepada seseorang, Barang siapa yang menerapkan satu sunnah akan mendapatkan uang, maka tentu ia akan bersemangat mempraktikannya dalam seluruh kehidupan sejak pagi hingga sore hari. Karena di balik itu ada keuntungan yang diperoleh, yaitu uang pada setiap sunnah yang dipraktikan. Padahal harta tidaklah bermanfaat lagi ketika tubuh kita telah diletakkan di dalam kuburan, di liangnya atau saat tanah sudah ditaburkan dari atasnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kita bahas sedikit. Misalnya kita kehilangan satu sunnah dibandingkan kita kehilangan satu harta. Satu sunnah itu jauh lebih besar daripada harta yang kita punya. Satu sunnah sholat sunnah subuh aja itu bisa satu dunia dan seisinya. Bisa jadi itu bukan karena satu dunia dan seisinya ini mahal. Jadi kan keutamaan sholat sunnah fajr itu apa? Khairun minat dunia wa ma fiha. Lebih baik daripada satu dunia ini, bumi dan semuanya. Itu kan mencakup satu bumi dan semuanya, artinya di berbagai zaman. Ya. Di untuk berbagai jenis HP, berbagai jenis gedung, semua rumah mewah, semua pokoknya hamping dunia, seisinya dari ribuan tahun itu. Sholat sunnah dua rakaat itu lebih mulia dari itu. Itu mungkin bukan karena sholat sunnah dua rakaat itu sangat besar, bukan. Tapi karena rendahnya dunia ini. Nah, kecilnya timbangan dunia ini, karena itu. Ya. Tapi ya karena dibandingkan dengan dunia tentu amalan itu jauh lebih besar. Nah itu baru sholat sunnah dua rakaat fajar. Dan kata para ulama, itu kan sunnah. Tidak ada amalan sunnah yang lebih berat timbangannya selain dari mencari ilmu. Ya. Sekarang antum misalnya mencari ilmu kayak gini, itu lebih berat timbangannya dari apapun amalan sunnah. Seperti begitu. Makanya selalu semangat mencari ilmu, muda ataupun tua, tetap, karena kita pun nggak tahu mati kapan. Bisa jadi kita jangan merasa muda masih lama lah. Itu ada pak ini masih lama. Iya, siapa kita nggak tahu kan? Siapa tahu kita yang duluan pamit duluan kan kita nggak tahu. Kita tiba-tiba pamit duluan, mungkin ini pertemuan terakhir, mungkin ini nggak tahu gitu. Ya, makanya jangan nunda-nunda kalau misalnya mau beramal gitu kan. Nah, itu sunnah. Dia ini seperti sunnah. Rasulullah SAW bisa setiap hari itu berkumpul kepada dengan sahabatnya, itu banyak riwayat. Kunna ma'an nabi, kunna najlisu ma'an nabi, kami duduk-duduk bareng nabi. Walaupun dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW yatakhawwalul ayyam, yaitu memilih hari-hari. Ya, supaya enggak pada bosan. Enggak tiap hari misalnya. Sudah nih hari ini gitu. Tapi al-muhim, yang namanya para sahabat dan Rasul SAW, mereka sering berkumpul bareng. Ngobrol, ngobrolnya ilmu. Ya bukan ngobrol bercanda doang. Baik. Tapi di zaman sekarang, pengagungan terhadap materi melebihi pengagungan terhadap sunnah. Iya. Itu musibah. Iya. Barang siapa misalnya, dikatakan menerapkan satu sunnah akan mendapatkan uang. Pasti akan bersemangat. Dari pagi sampai sore. Sebab kalau misalnya barang siapa yang mau ngaji, dia dapat 500.000. Ahad pagi tok ya. Wah mudah, penuh ini. Bahkan dibolehin tuh masih musola. Karena dapat 500.000 hadirinnya, apalagi penyelenggaranya lebih dapat lagi. Kan? Sambil bur silahkanlah, satu minggu, satu hari itu silahkan. Tapi padahal tanpa itu pun, tanpa janji itu pun, Allah telah janjikan yang terbaik. Tapi di surga dan juga di dunia ketenangan, keberkahan, amalan. Kalau kita pikir-pikir, sebenarnya nggak ada apa-apanya duit itu dibandingkan dengan kita bermajelis seperti ini sebenarnya. Kalau dipikir-pikir, maka di sini kita harus bersemangat walaupun nggak dapat duit. Iya dapatin mungkin teh atau combro, mikro, gorengan. Iya, tapi bukan itu yang kita cari kan. Antum nggak kesini nggak nyari itu kan? Nggak nyari itu, karena di warung-warung banyak, ngapain nyari di sini? Gitu. jauh-jauh ngapain. Nah, tapi harta itu kan tidak bermanfaat kalau tubuh kita udah dikubur di liang. Tapi bisa jadi amalan kita menuntut ilmu ini bermanfaat di kubur kita. Amin, insyaallah, amin. Jangan sampai kita dalam fitnah kubur itu kita salah jawab atau enggak bisa jawab, na'udzubillah. Gimana kok bisa jawabnya? Harus dengan konsistensi kita mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal ilmu agama. Itu kan tiga pertanyaan itu yang nanti ditanya. Tapi intinya itu. Siapa Rabbmu? Jawabannya Allah di sini. Tapi nanti gimana dikubur? Tergantung dari gimana kita beribadah di dunia. Dan menggali ilmu tentang Allah, asma sifatnya, rububiyah, uluhiyah, dan seterusnya. Ditanya, siapa Rasulnya? Siapa dia? Adalah Nabi Muhammad. Jawaban kita Nabi Muhammad atau kita ngabis jawab itu tergantung dari pengamalan sunnah. Maka enggak heran kalau misalnya ada orang pintar banget sampai doktor, profesor di dunia, tetapi ketika dikubur dia enggak bisa menjawab siapa Rasul ini. Karena memang di dunia Allah menutupnya, menghijabnya dari cinta kepada sunnah Nabi SAW. Dan na'udzubillah. Maka sebenarnya kalau dibilang beruntung, kita lebih jauh lebih beruntung daripada dokter-dokter yang tidak mau mengenal sunnah. Tapi bukan berarti kita merasa lebih baik begitu saja, karena kita nggak tahu khotimahnya kita. Kita tahu mereka dapat hidayah dan seterusnya. Dan kita nggak tahu nanti kita gimana, tapi kita berharap yang terbaik. Ya. Baik.